Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amin tabi'ah hudah sallama tasliman kisira wa ba'd. Thumma qultu fa ulhiqa bihi ulu alamuna wa araduna wa sinuna wa ishruna wa babuhuma wa ahluna wa illiyuna wa nahuh. Kemudian kita bimisham dalam matan digabungkan dengan jama' mudzakkar salim. Apa yang selainnya, yang selain jamak mudzakkar salim, digabungkan dengan jamak mudzakkar salim dalam hal i'rab, ya, dengan wawu ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Yaitu yang pertama ulu, subhanallah, alamun, aradun, sinun, ishrun, dan babnya, bab keduanya, wahluna, wa'iliyuna, wa nahruh. Selain tidak akan ada usianya. Waqul, saya katakan, kata Ibnu Hisham dalam syarah, qul hiqa bi jam'i al-mudzakkar salimi al-fadhil. Dimulhakkan, digabungkan kepada jamak mudzakkar salim dalam i'rab beberapa lafaz. Minha ulu, di antaranya ulu. Wa laisa bi jam'i, dan ulu bukanlah jamak. Disebutkan dalam catatan kaki beberapa sisi perbedaan antara isim jamak dengan jamak. Dan dia ulu termasuk isim jamak, bukan jamak mudzakkar salim. Bainal jam'i wasmil jam'i ittifaqun wa ikhtilaf, antara jamak dan isim jamak ada kesamaan dan ada juga perbedaan. Fattafiqani fi kauni kullin minhuma yadullu ala salasatin fasa'idan. Dan keduanya sama pada hal masing-masing dari keduanya menunjukkan kepada tiga atau lebih. Fasa'idan itu adalah hal. Ya. Fastamarra fasa'idan. Di situ ambil ini disebut dibuang. Fastamarra sa'idan. Wa ikhtalifani fi anna al-jam'a la budda an yakuna lahu mufradun. Sisi perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya jamak la budda an yakuna lahu mufrad, mesti dia ada bentuk mufradnya. Min lafzi, dari lafadznya, seperti rajulun dari rijal, Muhammadun dari Muhammadin atau Muhammadun. Nah, jadi kalau jamak mudzakkar salim harus ada bentuk mufrad dari lafadznya. Wala budda'nya kuna ma'nal mufrad huwa bi'ainih. Kemudian juga kalau jamak mudzakkar salim harus makna mufradnya adalah huwa bi'ainih, ma'nal wahid min afrodil jama' adalah sama dengan satuan dari apa yang ada pada jamaknya. Seperti contohnya tadi, rijalun kan mufradnya rajulun, sama gitu makna mufradnya rajul dengan makna satuan yang ada pada rijal, enggak berbeda. Oleh karenanya kan al-alamun, maka al-alamun itu isim jamak, bukan apa, jamak. Kenapa walam yakun jam'an? Karena al-alam mufrad ismun, karena ternyata mufradnya beda dengan jamaknya. Al-alamun itu kalau dimufradkan jadi al-alam. Ya. Wal-alam al-mufrad. Karena al-alam al-mufrad ismun. Sedangkan alam al-alam mufradnya itu isim. Likulli ma siwa Allah. Isim nama untuk segala sesuatu selain Allah. Sedangkan al-alamin khas bil uqala, khusus bagi mereka, kan beda berarti kan mufradnya. Meskipun al-alamuna ada mufradnya al-alam, tapi maknanya beda ketika dimufradkan. Kalau al-alam semua, segala sesuatu selain Allah, sedangkan al-alamin adalah mereka, khusus bagi yang berakal. Jadi harus diantara syarat jamak agar makna mufradnya sama dengan makna jamaknya. Nah, itu diantara sisi perbedaan, dan di sana ada yang lain. Kemudian wa innama huwa ismu jam'in la wahidalah min lafzi wa innama lahu wahidun min ma'nah, bahwa du, dan tidak lain dia yaitu ulu adalah isim jamak yang tidak memiliki bentuk mufrad dari lafaznya. Hanya saja dia memiliki wahid. Ya, mufrad tapi dari sisi maknanya. Ya, wahid min makna, ada mufrad tapi yang semakna dengannya dan berbeda lafaznya, itu du. Insyaallah. Jadi mufradnya ulu du, sama maknanya tapi beda lafaznya. Maka itu isim jamak. Wa min syawahidihi qauluhu ta'ala, dan di antara syahidnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, dan janganlah ulul fadli yaitu ulu al-ilmi fid din, janganlah mereka-mereka yang memiliki agama di antara kalian dan juga memiliki keluasan harta bersumpah untuk tidak memberi ulil qurba, karib kerabat. Ini ayat turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala beliau bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada Misbah, ya, sepupunya, karena beliau terbawa, ya, pada hadis al-ifk. La nahiyah, la nahiyah, ya, rabnya la nahiyah. Ya tali fi'il mudhari'un majzumun bila an nahiyah. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan la an nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadzul ya, tanda jazmnya adalah membuang ya. Wa asluhu ya tali, ya, aslinya adalah ya tali, i'tala ya tali. Wa ma'nahu yahlif, maknanya yahlif, bersumpah. Wa huwa yasta'il min al-aliyah, dan dia adalah wazan yasta'il dari masdarnya aliyah. Al-aliyah. Dalam catatan penyair disebutkan di antara penggunaan al-aliyah dengan makna al-yamin sumpah adalah ucapan penyair wa insab li majnuni Laila, dan ini ucapan dinisbahkan kepada orang yang tergila-gila dengan Laila. Alayya aliyatun in kunta adri ayam kusuhubu Laila am yazidu. Alayya aliyah, atas saya satu sumpah. In kuntu adri, seandainya aku tahu, ayam kusuhubu Laila am yazid, apakah berkurang cinta Laila atau bahkan bertambah. Kemudian wahiyya al-yamin, makna daripada al-aliyah adalah al-yamin, sumpah, yang diambil darinya kata ya'tali. Aw min qawlihim, atau juga bisa jadi ya ya'tali itu diambil dari kata ma'alautu juhdan. Ma'alautu juhdan ay ma qasartu, yakni saya tidak berkurang-kurang dalam kesungguhan. Ya, seperti la ya'lunakum khabala, itu kan. La ya'lunakum khabala, mereka orang-orang musyrik tidak berkurang-kurang untuk menimpakan kepada kalian khabala, kemudhoratan. Wa alal awal, atas dasar makna yang pertama, yaitu dari aliyah, sumpah, maka makna ayat tadi wa la ya'tali ulul fadli minkum was sa'ati ayyutu lil qurba adalah fa aslu an yu'tu. Maka asal dari an yu'tu, dari kan an yu'tu lil qurba, aslinya adalah ala an la yu'tu, ya, ala an la yu'tu, fahudifat ala wala, kemudian dibuanglah ala dan la nya sehingga jadilah an yu'tu, tapi masih tampak pada maknanya, ya kan, janganlah, ya, bersumpah, janganlah ulul fadli, orang yang memiliki agama dan juga luasan harta, bersumpah untuk tidak, ya kan, meskipun sudah dibuang di situnya apa ala sama la nya tapi dalam maknanya masih ada, ya, untuk tidak memberi kali berabad, ya, bukan untuk memberi, karena itu tidak cocok mananya. Kemudian kama qala Allah taala, ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa taala, yubayyinu Allahu lakum an tadillu, Allah jelaskan kepada kalian hukum-hukumnya, khususnya hukum waris, ini di akhir surat apa, An-Nisa, ya, atau Al-Maidah, yubayyinu Allahu lakum an tadillu, yang itu yas'alunaka anil kalala, ini yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah jelaskan kepada kalian hukum-hukumnya, an tadillu, yakni agar kalian tidak tersesat, bukan agar kalian tersesat, ya, kalau kita hanya melihat lafadznya, ya, sepertinya seperti itu an tadillu, ya, apa tidak pas, ay li'an la tadillu, yakni agar kalian tidak tersesat, ya. Walasani, maka atas dasar yang kedua ini, yakni di mana ya tali diambil dari kata tadi alautu, yang bermakna apa tadi, ya, taksir berkurang-kurang, maka penafsirannya beda. Wa alasani fa asluhu fi an yu'tu, atas dasar maknanya yang kedua i'tala dari kata alautu berkurang-kurang, maka aslinya adalah an yu'tu, ada fi an yu'tu, ya, fi an yu'tu, fa hudhibat fi khosa, maka dibuanglah fi secara khusus. Sehingga terjemahnya apa, kalau wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah orang-orang yang memiliki ilmu agama dan juga kuasa harta di antara kalian berkurang-kurang, ya kan? Fi an yu'tu, dalam memberi ulil qurba, karib kerabat, karena sebab ya kekeliruan yang dia terjadi padanya. Fahudifat fi khosatan, dibuang fi secara khusus. Wa quri'a, dibaca, yaitu oleh kiranya Al-Hasan Al-Basri, dengan lafad wala yata'alla. Wala yata'alla ulul fadli minkum, ya, majzum juga. Aslinya yata'alla, dibuang huruf apa? Ya'nya, karena jazm. Wahuwa yata'fa'al, sehingga dia di atas wazan yata'fa'al, ya. Minal aliyah, ini juga sama dari kata al-aliyah, seperti yang pertama. Wa ulu, kemudian ulu fa'il ya'tali, di situ ada syahidnya juga, nomor tiga itu, yaitu ta'alla, bermakna al-yamin atau halafa sa'alla ibnu Aus halfatan la yarudduni ila niswatin ka'annahunna mafayid. Ibnu Aus bersumpah dengan satu sumpah, sungguh-sungguh mereka akan mengembalikan kepada kaum wanita yang mereka itu keadaannya seolah-olah mafayid. Cek itu apa mana mafayid. Wa alamatu rafi al-waw, tanda rafa'nya ulu adalah wawu. Iya. Wa la ya'tali ulul fadli. Kemudian uli yang kedua, an yu'tu uli maf'ulun. Iya, maf'ul bi yu'tu, maf'ul dari yu'tu. Wa alamatu nasbi al-ya, tanda nasabnya ya. Ini jelas ya? Ada iskal? Atau ada masukan? Tentang i'rab ayat ini, wala ya'tali ulul fadli minkum wasta'ati an yu'tu ulil qurba. Sering ya seperti ini kalau kita sering baca Al-Qur'an kita baca gitu. Ada yang mahdhuf. Ya, seperti ala alla ataupun si. Si alla. Ataupun li alla ya. Wa qala Allah Ta'ala inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Ini contoh yang majrur. Sesungguhnya pada yang demikian ada zikra, itu ibrah, pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memiliki lub, cerdasan. Fahada mithalul al-majrur wadhanika mithala al-marfu wal-mansub. Atau sebelumnya di sini lam disebut dengan lam apa? Iya, lam zahlaqah. Tadinya lam tidak. Kenapa di sini tidak digelincirkan kepada khobarnya? Biasanya kan yang namanya la muzahlaq kan digelincirkan kepada khobarnya ya. Seperti Muhammadun alimun, dikasih inna Muhammadan la alimun, mana khobarnya bisa digelincirkannya. Tapi ini enggak gitu, tetap ditempelkan kepada apa? Kepada mubtadanya. Ya, hal ini karena di situ ada pemisah fidalik, sudah jauh gitu. Sudah jauh ada pemisah antara inna dengan lam. Ya, sehingga tidak mabarat, tentu dia tetap diposisikan di mubtadanya. Adapun kalau tidak ada yang memisahkan antara inna dengan lam, maka tidak boleh. Maka dia digelincirkan kepada khobarnya seperti Muhammadun alim, jika dikatakan inna Muhammadan la alim. Ya. Kemudian dikatakan hadza mitsalul majrur. Ini adalah contoh yang majrur dari lafaz ulu. Wa dzanika, sedangkan yang di atas tadi dalam ayat walayat salilul fadli minkum ila akhirih, misala dua contoh untuk yang marfu yang pertama dan yang mansub yang kedua. Kemudian wa minha alamuna wa ishruna wa babuhu ila tis'in fa innaha asma'u jumu'in aydan la wahida laha min lafziha. Dan juga termasuk dari yang mulhaq dengan jamu mudzakkar salim adalah alamun, kemudian ishrun dan babnya, nanti akan ada pembahasannya, ila tis'in sampai 90, ishrun, thalathun, arba'un dan seterusnya sampai tis'un. Fa inna asma'u jumu', sungguhnya itu semua adalah isim-isim jamak juga. La wahida laha min lafzi, tidak ada satu mufrad dari lafaznya. Wa minha aradun, di antaranya juga yang mulhaq dengan jamak dzakir salim adalah aradun, wa huwa bi fathhi ra, dan dia dengan fathha ra. Bukan aradun tapi aradun. Wa huwa jamak taksir, dan dia jamak taksir li muannatsin la yaqil, untuk muannats yang tidak berakal. Li anna mufradahu ardun, karena mufradnya adalah ardun sakin ra, dengan disukun ra'nya. Ya. Wal ard muannasah, dan lafaz ard termasuk yang muannas dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan asqalaha, beban-beban beratnya nanti di hari kiamat. Akhrajat ditambahkan ta'u ta'nits yadullu ala ta'nitsil fa'il wa hiya mimma la yaqil qat'an, dan dia al ard termasuk ya makhluk yang tidak berakal secara pasti. Wa inna ma haqqu hadzal i'rab, tidak lain ya haknya i'rab ini, ay alladhi yujma' bil waw wan nun, yakni yang dijamakkan dengan waw dan nun, adalah pada aslinya ya an yakuna fi jam'i tashih li mudzakkarin aqil, pada jamak sahih untuk mudzakkar yang berakal, itu aslinya ya, tapi dimulhakkan yang selainnya karena dari sisi lafaz sama. Taqul, engkau katakan hadhihi aradun ya wa ra'aitu aradin wa marartu bi aradin. Wa fil hadis ma ghasaba man ghasaba qila shibrin min ardin tuwiqahu min sab'i aradina yawm al-qiyamah wa rubama sukinat ar-ra fi ad-darurah. Jadi dalam hadis disebutkan siapa yang dia merampas satu qaid, satu ukuran shibr, cengkal, satu cengkal tanah milik orang lain, tuwiqahu, akan ditenggelamkan dia. Di antara mana tuwiqahu juga dikalungkan ya. Ditenggelamkan ya, min sab'i aradin, hingga ke bumi yang tujuh. Yauman qiyamah, di hari kiamat kelak. Di antara mana tuwiqahu juga dikalungkan padanya, pada lehernya apa? Tujuh bumi. Lapis, tujuh lapis bumi. Warubah masuk kina terroh, terkadang rohnya disukun juga ketika dalam kondisi darurat seperti ucapan penyair, laqad dajjatil ardun, laqad dajjatil ardun idza qama min bani hadadin khatibun fawqa awadi mimbari. Sungguh bumi ini menjadi ramai. Ya. Idz qama min bani hadad, tatkala bangkit dari bani hadad seorang khatib. Ya, fawqa awadi mimbar, yang dia berkhutbah di atas ya mimbar. Di sini disukun rohnya ardun karena darurah. Wa minha sinun, masuk juga kepada yang mulhaq dengan jam dzikir salim adalah sinun, wa huwa ka ardun, maka dia seperti ardun. Li'annahu jam'u sanah, karena dia sinun adalah jamak dari sanah. Wa sanatun maftuhul awal, dan sanah itu yang awalnya, huruf awalnya di fathah. Ya. Yaitu apa? Sanah. Wasinun, kemudian sinun dengan dikasroh yang pertamanya, sinnya, sinun. Wasanah mu'annas, mu'annasun ghairu aqil, dan sanah adalah mu'annas yang tidak berakal. Wa asluhu, aslinya adalah sanahun, ya, atau sanahun dengan wawu atau dengan ha. Dari mana kita tahu aslinya? Lihat bidalil qaulihim fi jam'ih, dengan dalil ucapan mereka ketika menjamakannya. Jadi diantara faedah jamak adalah mengembalikan ya lafaz itu kepada bentuk aslinya. Bil alif wa ta, ya, ketika dijamakkan dengan alif dan ta, yaitu dikatakan sanawat, ya, keluar huruf aslinya wawu, ataupun sanahat. Wa qawlum bil fishtiqaqil fi'li minhu sanahtu wa sanaitu wa asluhu sanaitu sanautu wa asluhu sanaitu sanautu, ya. Ucapan mereka ketika mengambil fi'il darinya adalah sanahtu sanaitu. Ya, sanahtu atau sanaitu. Asli dari sanaitu adalah sanautu. Kalau sanahtu jelas, ya, sanahan. Yang ini sanaitu, katanya wawu. Dikatakan bahwasanya asli dari sanaitu adalah sanautu. Ya, faqallabul wawu ya'an. Prosesnya adalah faqallabu alwawu ya'an. Wawunya yang tadinya sanautu itu dibalik menjadi ya. Ya, sanaitu. Hina tajawazat mutatarrifatan salah kata ahruf, ya, ketika wawu ini melewati di ujung ataupun di akhir tiga huruf, melewati tiga huruf sin, alif dan nun. Hina tajawazat mutatarrifatan salah kata ahruf, ya, ketika dia dalam kondisi di ujung dan melewati sebelumnya tiga huruf, ya, tiga huruf kan sebelumnya kan sin, alif dan nun, maka wawunya diganti ya. Dia di ujung dan sebelumnya melewati tiga huruf, maka diganti wawunya menjadi ya, dari sana itu. Wa min syawahidi sinina qawluhu ta'ala wa labithu fi kahfin 300 sinin, dari antara syahid pendukung tentang i'rabnya sinin adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa labithu fi kahfin 300 sinina, mereka para muda itu tinggal di gua selama 300 sinin, 300 tahun namanya. Tukra mi'ah ala wajhain, mi'ah dalam ayat tadi dibaca dalam kiro'ah dengan dua sisi. Yang pertama ya munawwanatan, ya, dalam kondisi di tanwin, yaitu mi'atin, salasa mi'atin, idhafati salasa ilaiha. Wa ghair munawwanah, dan juga dibaca tanpa tanwin, walabithu fi kahfin salasa mi'ati sinin. Nah itu di kiro'ah, semuanya kiro'ah yang sahih. Faman nawwanaha fasinin badal min salas, siapa yang mentanwin mi'ah salasa mi'atin, maka sininnya diarab sebagai badal dari salas, atau yang lebih tepatnya badal dari ya gabungan salas dengan mi'ah mudhaf dan mudhaf ilaih. Fahiya mansubah, maka dia sinin karena sebagai badal dari salas yang mansub, maka dia sinin ikut mansub. Fahiya mansubah wal ya alamatun nasab, dan ya-nya adalah tanda nasab. Qila, ada juga yang mengatakan au majruroh, sini di situ bukan masuk, tapi majrur. Ini pendapat yang lain. Badal min mi'ah, badal dari mi'ah. Walabithu fi kahfin thalathamiatin sinina badal rimi'ah. Ada mengatakan demikian. Wal ya alamatul jar, sedangkan ya-nya di situ bukan tanda nasab tapi tanda jar karena dia sebagai badal dari mi'ah. Wa fi nadhar, tapi pada pendapat ini ada nadhar, biasanya menunjukkan ada kelemahan. Fi nadhar, ada kelemahan. Kenapa? Li'annal badala yu'tabar li sihhatihi ihlaluhu mahalal awal ma'a baqail ma'na. Karena yang namanya badal dianggap benar, ya, yu'tabar li sihhatihi, dianggap benar badal itu ihlaluhu mahalal awal, ketika dia badal ini bisa menduduki posisi yang di badal yang pertama. Ma'a baqail ma'na, dengan tetapnya makna, dengan tanpa merusak makna. Ulangi, bahasa badal yu'tabar li sihhatihi, akan dianggap benar apabila badal ini ihlaluhu mahalal awal, bisa menduduki posisi yang pertama, berarti yang mubdalnya, mubdal minhunya. Ma'a baqail ma'na, dengan tetapnya makna. Seperti ja'a zaidun ahuka, kalau dibuang di situ zaidunnya enggak rusak, ja'a ahuka. Karena badal fi niyati takrar al amil, badal itu pada niatan mengulang amil. Ja'a zaidun ahuka sama dengan dikatakan ja'a zaidun ja'a ahuka, untuk apa? Taukid. Ya, telah sebutkan bahwasanya badal itu syaratnya dia bisa menggantikan posisi mubdal minhu ataupun yang pertama yang dibuang. Seandainya dibuang. Sedangkan di sini, seandainya kita jadikan sini sebagai badal dari mi'ah, maka jadilah. Walau qila salasa sinin, seandainya dibuang di situ mi'ahnya digantikan sinin, maknanya rusak. Salasa sinin, 3 tahun jadinya. Ya, seharusnya 300 tahun. Saya dibuang mi'ahnya, dia duduki posisi di sinin, jadi 3 tahun. Maka ini, lakhtallal makna, misalkan cacat maknanya, kama toro. Sebagaimana yang kau lihat. Wa man lam yunawwinha, tapi kalau tadi yang pertama tadi dijadikan sebagai dari badal dari salasa mi'ah, itu gak mengapa. Ya. Salasa mi'ah, ya. Dikatakan sinin bertahun-tahun, ya, masuk di dalamnya apa? Salasa mi'ah, ya. Mungkin badalul kul minal ba'd, ya. Badalul kul, ya. Adalah apa ini? Yang mana yang lebih luas? Sinin, ya. Salasa mi'ah sinin, ya. Badal apa namanya ini? Ya. Salasa mi'ah sinin. Nanti insyaAllah cek lagi. Wa man lam yunawinha fasinin mudhaf ilaih, siapa yang tidak menawin mentanwin mi'ah, maka sinin mudhaf ilaih, mi'ati sinin, fahiya mahfudhah, maka dia dihafadkan. Wal ya alamatul hafadz, sedangkan ya-nya yang ada pada sinin tanda dari hafadz. Ya, walam taqa fil quran marfu'atan wa mithaluha qawlu al-qa'il, dan tidaklah jatuh sinin dalam Al-Quran dalam kondisi marfu', tidak ada. Ya, contoh, ya, dari syair ucapannya seorang penyair yang berkata, "Tsumman qabat tilka sinun wa ahluha faka'annaha wa ka'annahum ahlamu." Kemudian habislah tahun-tahun tersebut beserta penghuninya, seolah-olah, ya, itu semua tahun-tahun tadi bersama penghuninya yang merasakan kebahagiaan di dalamnya, wa ka'annahum ahlam, seolah-olah mereka adalah mimpi-mimpi. Ya. Selesai. Ya, Allah, nanti setelahnya akan dibahas tentang babuhu begini nih, ya, yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur lillah, lantas assalamualaikum.